apa yang sedang terjadi? Wow, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tamat lagi peduli, mudah putus asa dan kehilangan arah. Kau hadapi, tapi mengapa kau diam saja, tak berdaya? Di belia usia, di masa-masa paling indah, kau tampak, oh tak bergairah. No, no, no, no, no, no. Sementara yang lainnya duduk seenaknya, seakan waktu takkan pernah pada akhirnya hanya mengejar kepentingan diri sendiri. Oh lalu cuek akan derita sekitarnya. Oh, oh, oh, oh. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh. Astaga, hendak kemana semua ini? Mudah putus asa, oh jangan kehilangan arah. No, no, no, no, no, no. Yeah, yeah, yeah. Mau lagi peduli, mudah putus asa, jangan kehilangan. Ya anak muda masa kini, penuh canda tawa riang, sepanjang malam mendengarkan musik irama reggae, melompat bergetar, rasakan irama gerakan tanganmu, kita bergoyang ke kiri ke kanan, ikuti irama. Yo yo yo yo yo, semua berdansa, hati gembira, pesta pun meriah. Yeah.